الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dan kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang zakat عروض التجارة bahwa zakat perdagangan termasuk yang wajib dikeluarkan menurut pendapat yang lebih sahih. Bahkan sebagian para ulama menukilkan ijma' ulama tentang adanya zakat dalam tijarah, dalam perdagangan. Telah kita sebutkan beberapa ayat, demikian pula dari beberapa athar, di antaranya athar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, laisa fil urudi zakai lama kana litijarah, pada harta seseorang, pada barang-barang seseorang tidak ada zakat kecuali yang disiapkan untuk diperdagangkan, maka ada zakat. Dan telah kita sebutkan beberapa persyaratan wajibnya zakat perdagangan. Yang pertama, dia memiliki harta tersebut. Kemudian yang kedua, dia berniat untuk memperdagangkan. Dia memilikinya untuk dijadikan sebagai barang dagangan. Kemudian yang ketiga, mencapai nisab. Dan nisab dalam zakat dagang mengambil yang paling rendah dari nisab antara emas dan perak, yaitu nisab perak, karena yang demikian lebih maslahat untuk orang-orang fakir miskin, sehingga diambil yang paling rendah yaitu nisab perak. Apabila barang dagangan bersama dengan modalnya dihitung secara keseluruhan mencapai nisab lalu bertahan selama setahun, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, fa'idha hala alaiha al-hawlu quwimat bi ahadin naqdaini zahabi awil fiddah. Maka apabila bertahan jumlah nisab tersebut selama setahun, maka dihitung, disamakan nisab perdagangan dengan salah satu dari dua jenis harta yang dijadikan sebagai transaksi, yaitu emas atau perak. Ya, dan yang rajih dalam hal ini mengambil yang paling minimal, yaitu nisab perak, karena nisab perak lebih rendah, sehingga dalam jumlah tertentu meskipun belum mencapai nisab emas namun telah mencapai nisab perak, maka dia wajib mengeluarkan zakat dalam perdagangannya. Fa idza balagatil qimatu nisaban wajaba fiha rubu'ul usyur. Maka apabila nilainya, jadi dihitung secara keseluruhan dari penghasilannya ditambah dengan barang-barang yang ada, setelah dihitung ternyata mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5% atau 1/40 dari bilangan atau dari jumlah secara keseluruhan dari barang dagangannya. Wala i'tibara fi at-taqwimi limashturiyat bihi al-urud li'anna qimataha takhtalifu irtifa'an wa nuzula wa innamal 'ibratu biqimatiha waqta tamamil hawl. Wala i'tibara fi at-taqwim. Jadi tidak teranggap dalam memberi penilaian kepada barang dagangan tersebut lamashturiyat bihil urud, yaitu pada saat membelinya. Pada saat seseorang membeli barang, ya, harga pembelian itu bukan itu yang teranggap. Bukan itu yang menjadi penilaian nilai barang dagangan yang dimiliki oleh seseorang. Li'anna qimataha takhtalif, karena harganya, nilainya berbeda. Ya, kadang tinggi, kadang turun. Terkadang harga di satu bulan meninggi, naik. Kadang di bulan yang lain turun harganya. Berbeda-beda. Wa innamal ibratu biqimatiha waqta tamamil haul. Namun yang menjadi tolak ukur penilaian berapa jumlah barang dagangan, yakni ditinjau dari sisi rupiahnya, dinilai qimahnya, nilai dari barang dagangan tersebut pada saat sempurnanya 1 tahun. Jadi bukan pada saat pembelian. Bukan pada saat pembelian. Misalnya dia membeli barang, ketika dia membeli barang dagangan tersebut, ya, 1 juta rupiah. Dia membeli barang dagangan itu 1 juta rupiah. Lalu ditunggu selama 1 tahun, ya, barang itu laku, beli lagi, laku, beli lagi, laku, beli lagi. Terus dia seperti itu sempurna 1 tahun. Nah, pada saat telah sempurna 1 tahun dari zakat dagang tersebut, dari perdagangannya mencapai nisab dan sempurna selama 1 tahun, maka dihitung seluruhnya. Berapa kas yang dia miliki? Berapa kasnya? Misalnya kasnya 20 juta. Kemudian setelah itu dilihat barang-barang dagangannya. Dihitung secara menyeluruh. Perhitungannya bukan pada saat dia membeli dahulu. Bukan pada saat dia membeli dahulu dari harga barang tersebut. Namun yang dilihat adalah berapa harga pasaran. Berapa harga pasaran dari barang-barang tersebut. Harga normal di pasaran, berapa itu. Maka itulah yang menjadi tolak ukur. Bukan harga yang dia jual. Bukan harga yang dia jual kepada konsumen. Namun harga standar yang ada di pasaran. Maka itulah yang menjadi penilaian. Apabila dihitung barang itu secara menyeluruh, barang tersebut secara menyeluruh mencapai jumlah tertentu, mencapai nisab, maka digabung seluruhnya. Ya. Dan dalam hal ini, dalam zakat perdagangan seluruhnya digabung, meskipun berbeda-beda barang yang dia jual. Berbeda-beda barang yang dia jual. Misalnya dia menjual emas dan perak, maka seluruhnya digabung. Ya, dalam zakat dagang, yang emas, yang perak digabung seluruhnya bersama dengan kasnya. Lalu kemudian dikeluarkan sebesar 2,5%. Atau barang-barang yang lainnya misalnya, yang kalau dinilai dengan berbagai macam jenis barang tersebut, dia jualan sembako, dia jualan motor, dia jualan macam-macam yang dia jual, maka seluruhnya digabung. Berapa nilainya apabila bertahan selama 1 tahun, lalu kemudian dikeluarkan sebesar 2,5%. dan hendaknya seorang dalam hal ini berhati-hati. Jangan hanya memperkirakan, ah kira-kira sekian. Akhirnya yang dikeluarkan dari zakat kurang dari harta yang dia miliki. Maka dia harus berhati-hati, benar-benar berusaha menghitungnya. Menghitung dengan teliti, ya, dengan teliti mungkin, lalu kemudian setelah itu dia menilai secara menyeluruh berapa harta yang ada, berapa uang kasnya, lalu kemudian berapa penilaian dari seluruh barang digabung menjadi satu, lalu kemudian dikeluarkan 2.5% 2.5% dari zakat perdagangan tersebut. Nah, jadi ini ma'asyara alaikum warahmatullah, syarat-syarat diwajibkannya zakat at-tijarah. Diwajibkannya zakat at-tijarah. Jadi kapan dia memulai niatnya untuk berdagang, maka itu awal dia menghitung. Apabila mencapai nisab, maka jika bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat padanya. Dengan demikian, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan permasalahan zakat urudu at-tijarah. Berikutnya insyaallah taala kita masuk ke bab yang ketiga tentang zakat pertanian. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.